mengerti. Engkau bersandiwara ucapan dan janjimu hanya di bibir saja. Surya yang cerah kini telah mendung. Sayang, tak kau sadari janji yang telah kau ucap. Aku tidak memaksa untuk kau menyintaiku. Engkau bersandiwara, siapa dalangnya? Mengapa dari dulu kau tak berterus terang? Kau pancing ikan segar di air yang keruh. Dia yang kau cinta adalah adikku. Keganian hatimu melukaiku. Sadari janji yang telah kau ucap. Aku tidak memaksa untuk kau menyintaiku. Engkau bersandiwara, siapa dalangnya? Mengapa kau tak berterus terang? Kau pancing ikan segar di air yang keruh. Dia yang kau cinta adalah adikku. Keganian hati.